HPku mati kalau ku sama ono. Oh yeah, yeah. Awake kowe ojo ora normal. Ada wis ngomong santai ya mas. Mas ra salah aku mau cerita. Dek lastri ora di mengono tekaro mas bejo. Kulo ra cedak kembek lanang lio. Aku ra ninggal no aku ikut resno. Dek lastri ora lunga tekaro mas bejo. Aku baturi mas urip ning dunyo. Ayo ketemu, ayo kita cerita. Sejujure emas ora waru opo-opo. Kulo metu karo kai bocah. Tukang ngangon iku ke bapakku. Tukang ngangon bebek.